cinta telah datang mengambil semua yang ku punya. Hanya sedikit cinta ada untuk dirinya. Ingat padanya hanya sisa semua untuk urusan dunia. Duhai mengapa derita cinta terasa di dada. Cinta dalam sujudku semuanya ku serahkan. Hidup matiku, lapang sempitku, ada dan tiadaku. Cinta dalam sujudku semuanya ku serahkan. Hanya padamu setulus cintaku, Allahu Rabbi. Di saat cinta telah datang mengambil semua yang ku punya. Hanya sedikit cinta ada untuk dirinya. Ingat padanya hanya sisa semua untuk urusan dunia. Duhai mengapa derita cinta terasa di dada. Dalam sujudku semuanya ku serahkan. Hidup matiku, lapang sempitku, ada dan tiadaku. Cinta dalam sujudku semuanya ku serahkan. Setulus cintaku, Allahu Rabbi. Cinta dalam sujudku semuanya ku serahkan. Hidup matiku, lapang sempitku, ada dan tiadaku. Cinta dalam sujudku semuanya ku serahkan. Hanya padamu setulus cintaku, Allahumma.